Mungkin ini jalan terbaik buat kita berdua. Harus berpisah dan aku yang terluka. Dan aku hanya bisa berdoa agar kau bahagia dengannya. Untukmu, Desti Ayu. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu. Kau terangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal dalam palung hati. Sampailah